pula suami istri. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Suami istri harus berjabar. Apa guna kita bertengkar? Suami istri harus bersabar. Kasih sayang rukun dan damai, hidup seperti dalam mahligai. Yang keruh,